قال بل أنا أحملها. بسم الله. كل الإمام مالك رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله pada kesempatan hari ini, hari Senin 29 Juni 2020 bertepatan dengan hari ke-10 dari Dzulqa'dah 1441 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian kumpulan nasihat bagi para thalabul ilm. Maka kita menghimbau para thalabul ilm yang dimana sekarang kita masuk kepada era new normal, dan kebanyakan para thalabul ilm back to the ma'had, back to the pondok pesantren, maka saya menasihati di nasihat yang ke-15 ini agar at-tawadhu lillah wa tarkul kibr, agar para penuntut ilmu untuk bertawadhu lillah, untuk merendahkan diri-diri mereka kepada Allah dan meninggalkan arrogance, meninggalkan sifat takabur dan sombong dalam permasalahan menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka tawadhu dari segi lugah dia adalah kebalikan dari arrogance ataupun takabur. Adapun permasalahan takabur, sombong, arrogance telah kita bahas di pelajaran nasihat yang ke-14, maka silahkan dirujuk. Dan sekarang pembahasan kita adalah lawannya, yakni at-tawadhu lillah wa tarkul kibr. Maka tawadhu dari segi lugah adalah at-tadhallul, merendahkan diri. Dan disebutkan oleh Arab, wada'a fulanu nafsahu wada'an. Maknanya adalah seseorang merendahkan dirinya. Di mana maknanya di sini adalah orang ini menyelisihi dari sifat buruk takabur. Dan begitu pun dari segi istilah, maka at-tawadhu istilahan, dan ini yang kita inginkan di pelajaran kita, adalah tarku tara'us, meninggalkan perkara-perkara dari ambisius, ingin menjadi best of the best, ingin menjadi rujukan the number one, dan ingin menjadi core of the core. Dia ingin selalu menjadi pemimpin dari segala sesuatu. Maka tawadhu di sini tarku tarakus, wa yajtanibul insan al-mubaha bima fihi minal fadha'il. Dan para thalabul ilm menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk kepada perkara ambisius, ingin menjadi best of the best dan yang lainnya. Dan juga tajannub al-mufakharah bil mal wal jah wa kadzalika bil ilm, menjauhi dari membanggakan dirinya mulai dari hartanya, di mana orang tua saya kaya raya, ataupun dari segi status derajat sosial, di mana kita adalah dari kelompok darah biru, kelompok Hadi Kusumo, Hadi Diningrat, kita kelompok para raden dan sebagainya misalnya. Wa kadza al-ilm, dan begitu pun dari permasalahan ilmu, saya ilmunya lebih banyak dari kalian, saya memahami cabang-cabang ilmu yang banyak, dan saya maka ini semuanya adalah musuh dari at-tawadhu. Maka at-tawadhu tarku taraddus. Adapun tawadhu prakteknya, kalau tadi dari segi teori, dari segi istilah, maka aplikasinya pun bagaimana? Maka dibagi at-tawadhu dari segi application, dari segi pengamalan, terbagi menjadi dua. Yang pertama at-tawadhu linnas, dia merendahkan dirinya, tentunya maknanya merendahkan diri untuk Allah, namun maknanya di sini aplikasinya kepada sesama kaum muslimin. Maka ini termasuk dari tawadhu dan dari sifat yang mulia. Maka pendalilannya banyak. Tawadhu yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah kepada manusia. Seperti Allah berfirman di dalam surat Luqman, wala tusa'ir haddat linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam ayat disebutkan, janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia karena sombong. Di saat bertemu dengan manusia yang tidak selevel dengannya, dari segi keilmuan dia mengaku diri level advance. Adapun orang yang akan dihadapi adalah level basic ataupun intermedial dan sebagainya, maka dia merasa sombong, tidak mau melihat kepada wajahnya yang diajak bicara, melihat kepada langit dan memandang orang yang diajak bicara ini bagaikan insek, bagaikan serangga. Maka janganlah seperti itu, kata Allah. Dan juga berjalanlah di muka bumi dengan keadaan tawadhu dan tidak angkuh. Maka sungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak menyukai orang-orang yang muhtalin fakhur, orang-orang yang sombong dan banyak membanggakan dirinya. Ini dari adab di dalam Al-Quran tentang tawadhu. Dan juga bahkan telah diperintahkan di dalam ayat yang lain dari surat Syu'ara, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini nasihat Nabi yang mana dia sebagai seorang da'inya para da'i yang mengajari manusia kepada kebaikan. Maka dikatakan oleh Allah, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Maka rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari para sahabat dan yang setelah mereka, seperti kita kaum muslimin sekarang mengikuti Nabi. Dari mereka orang-orang yang beriman. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'imin dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Dalam surat Al-Maidah disebutkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang meninggalkan agamanya menjadi murtad kembali kepada kekufurannya, maka Allah akan menggantikan kaum yang lain sebagai pengganti mereka, orang-orang yang murtad tadi. Yang mana Allah mencintai kaum itu dan mereka pun mencintai Allah karena keimanan mereka. Dan dari sifat mereka, orang-orang yang dicintai Allah ini, mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Ini poin pendalilan dari sifat tawadhu yang terpuji sesama manusia, adillatin 'alal mu'minin, yang mana mereka adalah kaum mukminin yang disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Apa sifatnya? Adillatin 'alal mu'minin, yang mana mereka itu merendahkan diri-diri mereka kepada kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Namun apa keras terhadap orang-orang kafir, dan bahkan mereka berjihad menumpahkan harta dan darah dan bahkan jiwa untuk menjunjung kalimat Allah dan memerangi orang-orang kafir. Dan mereka tidak takut kepada celaan yang dilontarkan oleh para pencela dari orang-orang yang memusuhi dakwah. Maka oleh sebab itu, di sini menjadi pendalilan bagi kita. Jika kita mengatakan agar kita ini bertawadhu, jadilah kaum muslimin yang bertawadhu, jadilah penuntut ilmu yang bertawadhu, yang merendahkan diri bagi kaum muslimin, awas. Syaitan akan memberikan syubhat bahwa yang diinginkan tawadhu maknanya mereka orang-orang yang lemah lembut, tamayyu. Apa tamayyu? Melihat kemungkaran tidak berani merubahnya. Ada kemungkaran di depan mata dan dia mampu untuk keras. Oh, jangan terlalu keras. Tawadhu. Kita jaga keributan dengan murid-murid kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang-orang yang mengaji dengan kita. Akhirnya mereka menyadari bahwa kemungkaran itu jika dibiarkan akan bagaikan rantai dari api yang akan terus menjalar dan akhirnya membakar diri mereka. Namun mereka mempunyai dalil dengan sifat tawadhu, berlemah lembut, jangan terlalu keras, akhirnya memasukkan mereka kepada tamayyu, kepada berbahasa basi, kepada bersolidarisasi dan bertoleransi kepada perkara-perkara yang masuk kepada bahkan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini yang kita tidak inginkan. Maka oleh sebab itu awas, jangan dipikir oleh para thullabul ilm sifat tawadhu ini cocok dari kaum muslimin bagi kelompok asubiyah, kelompok jamaatut tabligh, yang mana mereka keeping smile, mudah tersenyum kepada kita dan merendahkan diri mereka kepada kita dan mengatakan ayuh khadamat, apa yang bisa kami bantu, sehingga dipahami bahwa tawadhu adalah seperti itu. Dan lebih parah lagi dari persepsi yang salah, yang diinginkan tawadhu adalah diam dari kemungkaran. Seperti kita melihat dari orang-orang yang awam, di saat kita tegas kepada kemaksiatan, jangan berbuat demikian, ini haram, karena masuk kepada riba. Dan perkara riba dosa yang besar setelah kesyirikan. Kita sebutkan hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, misalnya ijtanibu sab'al mubiqat, disebutkan asyirku billah wa uququl walidain, dan diantaranya setelah membunuh muslim yang tidak berhak untuk dibunuh adalah riba. Dan begitu pun di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'an Allah akilu riba wa mawkilah wa syahidain wa katibain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam melaknat dari orang yang memakan riba seperti para rentenir ataupun bengkir ataupun yang dimakan di riba, orang yang meminjam ke bank. Karena bank konvensional tidak akan menjadi besar kalau tidak mempunyai para debitor, orang-orang yang meminjam kepadanya tidak akan pernah maju. Sehingga mereka ta'awanu bukan alal birri wa taqwa, walakin wa ta'awanu alal ismi wal udwan, saling menggerogoti di antara mereka. Maka ini pendalilan tentang keharaman riba misalnya. Kemudian di saat kita mengajar dan mengatakan di masjid yang kita mengajari manusia ataupun di khutbah tentang permasalahan riba, datang pengurus masjid mengatakan, waduh Ustaz terlalu keras. Kenapa? Kenapa membahas tentang masalah riba dan disebutkan riba haram? Tidakkah Ustaz sadari dari majelis yang ikut tabligh akbar ataupun yang ikut khutbah Jumat, itu adalah para bangku. Dia adalah kepala bank dan bla bla bla, tidak usah disebutkan namanya misalnya. Kita katakan, lalu kenapa? Apakah kita harus diam dari mereka? Ya toleransilah Ustaz, agar mereka tidak lari dari majlis kita. Agar mereka tidak lari, escape, harap dari pelajaran-pelajaran kita. Dan lebih parah lagi, saya di sini sebagai pengurus masjid. Maka kalau Ustaz seperti itu, orang akan lari dari masjid. Orang tidak mau lagi sholat kepada Ustaz menjadi imam karena terlalu keras. Maka orang-orang yang seperti ini terkena syubhat bahwa yang diinginkan dengan tawadhu dan lemah lembut adalah lemah lembut di saat kita melihat kemungkaran jangan diubah. Maka ini persepsi yang salah. Ayat ini membantahnya. Di mana Allah menyebutkan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah adillatin alal mu'minin, di mana mereka berlemah lembut kepada kaum muslimin. Namun apa? Berlemah lembut kepada kaum mu'minin dan muslimin tidak keluar dari koridor apa yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Maka setelah itu Allah sebutkan apa? A'izzatin alal kafirin, mereka keras kepada orang-orang kafir. Berjihad untuk menegakkan kalimat Allah dengan orang-orang kafir. Tidak takut dan tidak lemah lembut kepada mereka. Dan apa? Sesama kita, wala yakhafuna laumata laimin, dan mereka tidak takut dari cemoohan orang-orang yang menyebabkan orang itu, dai ini dicemooh, dai keras, dai yang terlalu radikal dan sebagainya. Maka di saat seorang dai melihat kemungkaran, apalagi ini murid-muridnya, yang mana murid-murid itu intinya dia belajar kepada dirinya untuk mencari al-haq. Adapun mereka orang-orang seperti kelompok roja, kelompok yang manhajnya melempem, seperti kerupuk yang sudah kena angin, di saat digigit sudah tidak krek lagi. Di saat melihat bid'ah, tidak krek. Di saat melihat kemungkaran, tidak kriuk lagi. Tapi melempem bagaikan sepan. Maka di sini, yang diinginkan dengan tawadhu, di dalam ayat ini adillatin alal mu'minin, tapi apa? A'izzatin alal kafirin yujahiduna fisabilillah wala yakhafuna laumata laimin, menegakkan kalimatul haq jika ada kemungkaran diingkari semampu mungkin, seperti di hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyubayyinhu biyadihi fa in lam tastati fa bi lisanihi fa in lam tastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maka jika kalian lihat kemungkaran, jangan lihat dengan alasan tawadhu. Biarkan manusia. Jangan membuat keributan. Jangan terlalu keras dalam berdakwah. Nanti orang lari. Di mana murid-murid kita dan di masjid yang saat kepada kita banyak dari banjir? Iya. Maknanya biar mereka masuk ke neraka. Nah, ini bukan nasihat. Maka di hadis Nabi Sa'id disebutkan, jika kamu mampu, dengan tangan, maknanya dengan kekuatan, bukan mesti dipukul dan dihancurkan, tetapi maknanya diberikan dakwah dengan tegas dan keras, lakukan. Maka di sini seorang guru, seorang pengajar, seorang dai Allah, dijadikan oleh pengurus masjid mengajar di masjid, apa tujuannya? Untuk memberikan ilmu. Lalu kenapa di saat pengurus masjid ini mendengar ucapannya keras kepada para bengkel? Ataupun bahkan dia mencela kelompok-kelompok sesat. Di mana? Di situ ada yang mengajar juga dari kelompok jamaah tabligh. Bahkan ikhwanul muslimin. Yang mengajak manusia untuk mendemo dan sebagainya. Dan mencela pemerintah misalnya. Maka dia berbicara seperti itu dengan tegas. Disebutkan Ustadz ini telah memecah belah umat. Dan telah membuat perkara-perkara yang radikal. Yang tadinya murid-murid itu anteng, tentrem, ayem dengan orang-orang jamaah tabligh, dengan ikhwanil muslimin, dan bekerja yang halal haram, jadi bengkir, ataupun jadi apa saja, maka mereka tentrem. Setelah datang ustaz di sini, bekerja di bank haram, menjadi artis, main musik haram, dan begitu pun duduk dengan majelis jamaah tabligh tidak boleh, duduk dengan orang ikhwanil muslimin juga tidak boleh. Maka di sini Ustaz terlalu keras, tidak tawadhu dalam dakwah. Ini jawaban bagi subuhat mereka. Di dalam surat Al-Ma'idah disebutkan, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, adillatin alal mu'minin namun keras, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'imin. Maka mereka kata Allah, fadlullah yu'tihi may yasha. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah puji di sini. Orang-orang yang menegakkan kemungkaran kepada manusia dan dia dalam keadaan adillatin alal mu'minin, Allah puji. Apa? Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka yang demikianlah keutamaan-keutamaan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Tawadhu kepada kaum muslimin tapi mampu menasehati. Adapun yang dipikirkan sekarang adalah tawadhu maknanya diam dari kemungkaran, maka ini adalah persepsi yang salah. Maka ini gambaran dari jenis tawadhu. Yang pertama, tawadhu kepada manusia. Yang mana mereka bertawadhu dari manusia-manusia yang lain, tidak ingin menampakkan dirinya selalu menjadi number one, menjadi best of the best ataupun core of the core. Maka ini adalah sifat yang sangat mulia. Dan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat tawadhu. Sifat tawadhu itu ada padanya dalam berbagai segi. Seperti dalam hadis-hadis yang lain, Nabi Muhammad mengatakan dengan penuh kebanggaan, ana sayyid bani Adam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa aku adalah sayyidnya dari seluruh bani Adam. Di mana Allah menjadikan aku orang pertama yang dibangkitkan dari kubur dan orang yang akan pertama memberikan syafaat dan orang yang pertama diberikan syafaatnya. Ini adalah kebanggaan dari Nabi. Maka Nabi yang mempunyai sifat-sifat yang agung seperti itu, dia tidak menjadi sombong dengan para sahabatnya. Maka Nabi juga yang disebutkan dengan sebaik-baiknya Nabi dan penutupnya para Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya. Ini adalah keagungan yang besar yang Allah berikan atasnya, tidak menyebabkan dia menjadi sombong dan congkak pula. Maka lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi dalam membimbing para sahabatnya yang mana mereka dari kalangan manusia. Disebutkan di antaranya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Bara' ibn Azib. Berkata Al-Bara', ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumul khandaq wa huwa yanqulu turaba hatta wa ta'a turabu sya'ra sadrihi wa kana rajulan kathiru sya'r wa huwa yartajizu bi rajazi Abdillah. Dan berkata, Allahumma laula anta tahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'angzilan sakinah alaina. Maka disebutkan oleh Al-Bara ibn Azib dari tawadhu'nya Nabi, di mana dia yang mengajak manusia untuk keluar dari kesyirikan dan kekufuran. Maka di Madinah semuanya berhijrah kepada dirinya dan dia menjadi Nabi dan sekaligus menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka di saat terjadi perang Khandaq, di mana dikepung negeri Madinah oleh kelompok kufar yang diriwayat disebutkan puluhan ribu untuk menghancurkan Madinah dari berbagai segi. Maka akhirnya Nabi Muhammad membuat parit yang besar dinamakan Al-Khandaq. Maka dia menggali parit bersama para sahabatnya. Tidak mentang-mentang dia seorang Nabi dan seorang Rasul dan afdal daripada Rasul-Rasul yang lain, kemudian dia hanya sekedar menjulurkan tangannya, lakukan begini, jangan begitu, and bla bla bla. Tidak. Maka Nabi turut disebutkan oleh Al-Bara ibn Azib, hatta waratu rabu sya'ra sadri, sampai memenuhi tanah yang digali itu rambut bidadari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya Nabi turun langsung sebagai pekerja membuat khalid. Dan menyebutkan syair yang ditulis oleh Abdullah bin Rawaha. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa anzilan sakinah alaina. Dan begitu pun dari hadis yang lain, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah. Dikatakan bahwa tidaklah seorang nabi kecuali dia dijadikan jabatan oleh Allah sebagai penggembala kambing. Dan begitu yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Dan begitu pun Nabi Muhammad ditanyakan oleh para sahabat, wa anta, adapun kamu juga begitu wahai Rasulullah? Dikatakan tentu. Dulu, sebelum aku diberikan wahyu oleh Allah, ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu aku menggembalakan kambing-kambing orang Makkah untuk mendapatkan recehan. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi, yang mana dia dari semenjak kecil sudah diketahui dia akan diutus menjadi seorang rasul. Maka tidaklah Nabi mutakabbir dari jabatan seorang rasul. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usihim. Dari ketawaduan Nabi, dulu dia datang kepada orang-orang Al-Ansar. Dan orang-orang Al-Ansar adalah orang-orang yang menolong Nabi dengan menjadikan negerinya negeri tempat hijrah Nabi. Maka Nabi menziarahi mereka jika ada yang sakit. Ataupun menziarahi mereka, bertemu dengan mereka, dan memberikan salam kepada anak-anak kecil mereka. Wayam sahur usahum, dan membelai kepala-kepala mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari jalan Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i an Thabit bin Anas. Maka semua riwayatnya thiqat, Thabit min ahbati nas dari Anas bin Malik, namun Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i dia saduq hasanul hadis dan dia mempunyai pemikiran sedikit tentang Syiah, dan dia yang memberikan fir Syiah kepada imam besar dari Yaman Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Maka poin pendalilannya hadis ini hasan. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dengan lafaz annahu marra ala sibyan fa salima alaihim, bahwa dia selalu jika lewat kepada anak-anak kecil maka Nabi pun tidak menghiraukan mereka, maknanya sangat peduli dengan mereka. Maka Nabi mengatakan assalamualaikum kepada anak-anak, memulai dengan salam. Dan bahkan Nabi Muhammad melaksanakan ketawaduan ini memang perintah dari Allah. Dan di sini bersifat umum bukan hanya kepada Nabi, tetapi kepada seluruh kaum muslimin. Seperti diriwayatkan Sahih Muslim dari Iyad Ibn Himar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Maknanya bahwa Allah jalla wa ala memerintahkan, memberikan wahyu kepadaku agar kalian semua dan saya agar bertawadhu kepada seluruh manusia, sehingga tidak ada seseorang merasa tinggi derajatnya dari orang yang lain. Dan tidak ada akibatnya perseteruan dengan manusia yang lain. Penjajahan kepada manusia, penjajahan karena martabat sosial yang berbeda, tidak ada. Maka ini adalah pendalilan bagi kita. Antawadu hatta la yafara ahadun ala ahadin wa la yabgha aw la yabghi ahadun ala ahad. Maknanya janganlah kalian meninggalkan sifat tawadu sampai akhirnya kalian akan saling menghormati di antara kalian semua. Maka ini contoh tawadu kepada manusia jenis yang pertama. Adapun tawadu kepada Allah, mana pendalilannya? Tawadhu kepada Allah seperti apa disebutkan oleh para ulama? At-tawadhu lillah ataupun lipin, kita bertawadhu kepada agama dan kepada Allah. Yang mana tawadhu kepada Allah masuk kepadanya tawadhu kepada apa yang dibawa oleh Nabi dari agama Islam, dari Al-Quran dan Sunnah dan seluruh perintah-perintah Allah. Maka disebutkan oleh para ulama at-tawadhu lipin, tawadhu kepada Allah dan kepada Nabi-Nya dan agama Islam adalah al-inqiyad wa taslim wal izhan li kulli ma jaa bihi al-ilm min dunillahi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala yu'aradu shay'an mimma jaa bihi. Makna dari tawadhu kepada agama dan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya adalah dengan kita menerima dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan tidak menyelisihinya. Maka ini makna dari tawadhu lillah. Dan tawadhu lillah di sini dalilnya di dalam hadis telah disebutkan juga diberikan keutamaan baginya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma naqasat shadaqah minna wa ma zada Allahu 'abdan bi'afin illa izzan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Yang maknanya nasihat dari Nabi dari akhlak yang baik. Janganlah pelit. Infakkanlah dari harta-harta kalian, maka tidaklah orang yang bersedekah akan menyebabkan dia menjadi fakir. Tidak. Orang yang bersedekah dia memberikan hartanya, bahkan dia menyisakan dari keluarganya beberapa recehan sedikit, maka tidak akan lama Allah pasti akan menggantikannya dengan over and over again. Tidak ada sejarah yang menyebutkan bahwa orang bersedekah kemudian kaya, bangkrut, miskin dan papa. Tidak. Dan juga disebutkan mazadallahu adzan bi'afin illa izan. Tidaklah seseorang yang mana dia memberikan maaf kepada saudaranya kecuali Allah akan terus menambahkan derajat ketinggiannya. Dan juga yang menjadi poin bahwa tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Maka tidak ada seseorang yang melaksanakan tawadhu merendahkan dirinya untuk Allah, dan ini poin pendalilan, merendahkan diri untuk Allah, untuk agamanya, untuk Rasulnya, taat kepada apa yang Allah perintahkan, tawadhu menerima dan tidak menyelisihi dari syariat-syariat Islam. Ini makna tawadhu kepada Allah. Maka apa jawabnya? Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah illa rafa'ahu Allahu jalla wa ala. Maka tidaklah seseorang yang bertawadhu kepada syariat Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Maka ini yang diinginkan dengan tawadhu di dalam bagian yang kedua di dalam Islam. Lalu sekarang pembahasan kita, nasihat tentang tawadhu. Mana wajah pendalilan bahwa orang yang tawadhu dan meninggalkan kesombongan dan tawadhu kepada makhluk dan tawadhu kepada Allah, penyebab dari seseorang itu sukses dalam belajarnya? Maka seperti itu yang disebutkan, tawadhu terbagi menjadi dua, tawadhu dengan akhlak yang baik kepada manusia dan tawadhu kepada agama Islam dengan mentaati semua ajaran diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa menyelisihinya. Ini tawadhu kepada Allah. Maka banyak sekali ayat di antaranya Allah berfirman, poin pendalilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Maka inilah pendalilannya di antaranya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul yang Allah utus. Allah akan memberikan kepada kalian dua perkara dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Apa makna poin pendalilan di sini wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi? Di mana Allah akan memberikan kepada kalian cahaya agar kalian berjalan padanya, ditafsirkan oleh para ulama huda, yatabassaru bihi minal ama wal jahalah. Yani petunjuk. Yang mana petunjuk itu akan menyebabkan dia terbuka mata hatinya dan terempaskan kebodohan dengan ilmu dan hidayah dari Allah dikarenakan sifat tawadhu'an. Bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Maka oleh sebab itu telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas, ahli tafsir dari para sahabat, makna wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi adalah Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an. Dan juga dengan mengikuti ittiba'ihim bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya Allah menjadikan wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, Allah menjadikan di hati orang-orang yang tawadhu kepada Allah dengan tidak mau menyelisihi syariat-syariat Allah dan tidak mau juga lancung kepada apa yang diharamkan oleh Allah, Allah akan menjadikan cahaya dan dia akan berjalan dengan benar dari cahaya tersebut. Maka Ibnu Abbas dijadikan di hatinya Al-Qur'an, ilmu dari Al-Qur'an dan mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi maknanya mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an dan hadis. Maka atsar ini atsar yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari berbagai jalan bertumpu kepada Sufyan an Atha Ibn Sa'id an Sa'id Ibn Jubair an Ibn Abbas. Maka sanadnya kita katakan tadi sahih. Atha Ibn Sa'id di sini meskipun dia mukhtalid, dia pikun, namun Sufyan yang meriwayatkan dari dirinya dan dia adalah Sufyan At-Tsauri. Masyhur rawi anhu qabla ikhtilaf, qabla ikhtilaf. Maka Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Atha Ibn Sa'id sebelum dia pikun, sehingga periwayatan Sufyan Ats-Tsauri periwayatan yang sahih. Maka inilah pendalilan dari Al-Qur'an, di antaranya banyak pendalilan yang lain, kita cukupkan di sini karena waktu. Maka disebutkan bahwa orang yang tawadhu kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada manusia disebutkan wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, Allah akan menjadikan cahaya. Maknanya karena ketawaduannya Allah memberikan cahaya agar berjalan di dunia ini dengan benar dengan Al-Qur'an dan sunnah seperti tafsir Ibnu Abbas tadi. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i seperti masyhur dinukilkan dari ucapannya, la yudrikul ilma illa bisabr 'ala dzil. Maka tidaklah seseorang mendapatkan ilmu kecuali dia terus-menerus dalam keadaan bersabar ala dzil, dalam kerendahan. Maknanya dalam keadaan tawadhu. Bersabar dalam keadaan tawadhu. Jangan berobsesi. Jangan ambisius ingin menjadi rujukan dakwah salafi di Indonesia. Padahal dia tidak mempunyai barang dagangan. Tidak mempunyai bada'e ataupun kilatul bada'e. Tapi misalnya ingin menjadi rujukan dakwah salaf, yang akhirnya karena dipaksakan masuklah kepada perkara-perkara pemaksaan, perkara-perkara yang menyelisih sunnah, dan akhirnya dia akan menjadikan kultus individu kepada masyaikh-masyaikh yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan akhirnya mengambil fatwa-fatwa masyaikh pun tebang pilih karena sifat tadi dipaksakan tidak mempunyai modal, namun ingin menjadi rujukan number one, best of the best, core of the core, dalam dakwahnya menjadi nomor satu rujukan di Indonesia. Alhasil, di dalam ayat ini, dan juga dari ucapan para ulama, menjadi pendalilan bagi kita bahwa tawadhu yang terbagi menjadi dua tadi, tawadhu bainal ibad wa tawadhu lillah, wa kadzalika lid-din, maka ini adalah penyebab dari kesuksesan seseorang menuntut ilmu. Dan begitu pun jika kita rujuk kaifa tawadhu'us salaf fil ilm, jika kita rujuk kepada bagaimana para sahabat menuntut ilmu dan yang lainnya para tabi'in banyak, namun kita cukupkan yang lebih dekat kepada kita, tawadhu'nya kelompok dari setelah itba'ut tabi'in seperti Imam Ahmad misalnya. Diriwayatkan oleh Imam Yahya Ibn Ma'in, yang mana dia adalah qarin dari Imam Ahmad. Ma ra'aitu mithla Ahmad Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Sahibnahu qad sinna sana. Aku duduk bersama dengan 50 tahun. Menjadi teman akrab dan pendampingnya. Sekalian dia juga sama-sama mempunyai ilmu. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Tidak pernah dalam 50 tahun itu dia berbangga-bangga dan mengejek aku dan merasa congkak dengan ilmu dan kebaikan yang ada padanya. Maka ini sifat Imam Ahmad yang dilontarkan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Aku duduk bersamanya 50 tahun dan siapa Ibnu Ma'in? Imam Al-Muhaddis Ahlu Jarhi wa Ta'din dan Imam Sunnah. Maka Imam Ahmad sangat mulia dan ilmunya juga sangat tinggi. Namun kata Imam Ibnu Ma'in, aku duduk bersamanya 50 tahun, belum pernah dia mengejek dan merasa tinggi dari ilmu yang ada padanya dan mengejek orang lain yang lebih kurang dari ilmunya. Dan begitu pun jika kita turun kepada tabaqah yang setelahnya, Imam Al-Bukhari. Maka bagaimana tawadhu'nya Imam Al-Bukhari bersama masyaikhnya? Seperti diketahui barakallahu fikum, Imam Al-Bukhari mempunyai sekitar seribuan dari guru. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis. Dia mengambil hadis-hadis dari orang-orang yang disebut sebagai perawi hadis. Dia kumpulkan hadis-hadis tersebut. Maka di sini bisa jadi dan bahkan ini memang terjadi. Dia mengambil dari seorang guru yang gurunya itu kadang-kadang belajar dari keilmuannya di bawah Imam Al-Bukhari. Namun Imam Al-Bukhari dalam ketawaduannya menyebabkan dia mendapatkan barokah ilmu. Tidak mengatakan, aku tidak mengambil dari Syekh Fulan. Meskipun aku masih kecil dan dia sudah besar dan dia Syekh ilmu, aku tidak mau duduk dengannya. Kenapa? Hafalannya tidak sekuat aku. Aku menghafal ribuan hadis, dia hanya menghafal ratusan hadis misalnya. Ataupun dia hafalannya kurang kuat. Dan sebagainya. Maka Imam Al-Bukhari tidak pernah memandang kepada siapapun dalam menuntut ilmu. Selama dia itu akhlaknya baik dan hafalannya tidak rusak, maka diambil oleh Imam Al-Bukhari meskipun Imam Al-Bukhari mengetahui dirinya lebih kuat ilmunya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak. Di antaranya seperti tertulis di dalam kutub-kutub tarikh dari Muhammad bin Salam, gurunya Imam Al-Bukhari, berkata dia mengakui dirinya. Dan dia termasuk guru Imam Al-Bukhari yang banyak sekali kisahnya Al-Bukhari dikeluarkan dari Muhammad bin Salam. Kullama dakhala alayya hadha sabi ay Al-Bukhari tahayyartu wal tabassat alayya amrun fil hadith wa ghairihi wa la azalu khaifan ma lam yakhruj. Dikatakan bahwa jika di dalam majlis datang pemuda yang bernama Al-Bukhari, masih muda, maka aku merasakan periwayatan hadisku menjadi canggung di depan dia. Dan aku merasa takut. Dan terus takut malam yakhruja. Sampai dia keluar dari majlis. Baru ketakutanku akan kembali. Maka ini menjadi dalil tentang kecerdasan Imam Al-Bukhari di dalam ilmu hadis. Dan dia sebagai murid. Dan syekhnya yang mengajari dia sampai dalam keadaan takut. Disalahkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun dibenarkan dari lafadz-lafadz yang salah, dari sanad-sanad yang salah. Maka inilah bagaimana Imam Al-Bukhari bertawadhu. Dia mengambil ilmu dari Muhammad Ibn Salam. Dan Ibnu Salam dalam keadaan ketakutan di saat Imam Al-Bukhari duduk dengannya. Dan begitu pun dari gurunya Musaddad. Yang mana disebutkan oleh para ulama ahli hadis, Musaddad mempunyai nama yang paling aneh. Disebutkan Musaddad Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Musaurat. Dan Imam Al-Bukhari banyak sekali dari periwayatan kepada Musaddad. Apa yang dikatakan Musaddad? Ketawaduan seorang guru juga atas muridnya. Dia mengakui muridnya mempunyai ilmu yang lebih. Maka dikatakan oleh Musaddad sebagai guru yang tawadhu kepada muridnya, Ya Ahlul Khurasan, la tahtaru ala Muhammad ibn Ismail ahadan. Maknanya, wahai penduduk Khurasan, negeri Khurasan, janganlah kalian mengganti syekh-syekh kalian dengan memilih guru selain Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Maka di sini pun dari gurunya dia yang masyhur Abdullah ibn Yusuf, yang mana dia mempunyai ilmu yang luas, dia datang kepada Imam al-Bukhari dan mengatakan, agar kamu wahai Imam al-Bukhari memurajaah kitab yang aku tulis. Terutama dia menulis dari Imam Malik. Maka periksalah dan sebutkan jika ada kesalahan. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Yusuf dari guru-guru mereka yang tawadhu kepada Imam al-Bukhari. Dan Imam al-Bukhari yang tawadhu belajar kepada mereka, meriwayatkan hadis. Maka antara guru dengan murid, selama akhlaknya baik, maka akan saling tawadhu, saling mengambil faedah. Maka manusia tidak ada yang sempurna, ya ibadallah. Dan diketahui dari ucapan Imam al-Bukhari sendiri, bahwa banyak dari guru-gurunya yang dia itu merasa lebih dari segi hafalan, dari segi kekuatan ilmu, namun dia mengambil ilmu min bab riwayah. Dan dia mengakui dari gurunya yang paling agung siapa? Di antaranya Ali ibn al-Madini yang dilakabi dengan Hayatul Wadi, the red snake, ular padang pasir, yang jago ilmu hadis dan panglimanya dari ilmu ilal. Maka berkata Imam al-Bukhari keluar dari lisannya, maskas wartu nafsi illa baina yadai Ali ibn al-Madini. Maka aku tidak merasa menjadi murid yang rendah dan tidak mempunyai ilmu di saat aku duduk bersama imam besar Ali ibn al-Madini. Maka ucapan ini ma'ruf dari Imam al-Bukhari yang sahih datang dari ucapannya dan ditafsirkan oleh para ulama, disebutkan bab bagaimana tawadhu'nya Imam al-Bukhari dari guru-gurunya yang lain, di mana dia mengatakan mastasghartu nafsi, aku tidak merasa lemah dan tidak merasa rendah dari guru-guruku yang lain di saat satu saja aku duduk dengan Ali ibn al-Madini, aku mengakui keilmuannya. Di sini tawadhu'nya Imam al-Bukhari dari guru-gurunya yang lain dan apa yang dikatakan oleh Ali ibn al-Madini, seorang imam besar, diriwayatkan dari ucapan dia, da'u hada fa inna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari lam yara mithla nafsihi. Maka di saat suatu hari Imam al-Bukhari di majelis, karena kecerdasannya dan sebagainya, akhirnya membuat manusia berpaling melihatnya dan sebagainya, apa yang dikatakan oleh Imam Ali ibn al-Madini, au hada, biarkan dia, karena sesungguhnya di majelis ini dan di dunia ini tidak ada yang seperti Imam al-Bukhari. Maka di sini bagaimana ketawaduan Imam al-Bukhari dari guru-gurunya dan ketawaduan para guru-guru Imam al-Bukhari seperti Ali ibn al-Madini yang menyebutkan di majelisnya, biarkan dia, Imam al-Bukhari. Dan juga Musaddad ibn Musarhad, ya ahla Khurasan, la takhtaru ala Muhammad ibn Ismail ahadan. Jangan engkau cari pengganti Muhammad ibn Ismail, ambillah ilmu hanya dari dia. Itu maknanya. Dan Abdullah ibn Yusuf, gurunya Imam al-Bukhari, meminta Imam al-Bukhari memeriksa hadis-hadisnya yang dia tulis dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan begitu pun Muhammad ibn Salam merasa takut dan gerah di saat Imam al-Bukhari duduk di depannya. Takut dia salah menyebutkan sanad, salah menyebutkan rawi dan sebagainya. Maka tawadhu'lah wahai para thalabatul ilm, karena dengan tawadhu' kita akan menjadi sukses. Dari pendalilan tadi ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Dan adapun dari segi akal juga dan application, di saat seseorang tawadhu seperti tadi Imam al-Bukhari, karena dia tawadhu meskipun dia melihat gurunya, misalnya dia sudah belajar di luar negeri, namun dia tetap ingin duduk dengan saudara-saudaranya yang lebih senior dalam berdakwah, dia mengetahui saudaranya ini yang lebih senior belepotan baca kitab, dan salah dalam menterjemah. Namun itu perkara yang mudah. Kurang fasih dalam berbahasa Arab, itu perkara yang mudah. Maka dia duduk, dia ambil dari segi manhajnya. Dia ambil mauqif dakwahnya. Selama berpuluh-puluh tahun dia berdakwah, yang mana dia orang ini baru datang turun gunung dari belajarnya, maka dia duduk dengan gurunya yang sudah bertahun-tahun makan garam, pengalaman yang banyak, maka dia bersabar dari kekurangan ilmu lughatil arabiyahnya, namun dia mengambil kelebihan dari yang lain karena manusia itu tidak lekang dari kesalahan dan kekurangan. Al-kamalillah, hanya kesempurnaan saja untuk Allah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.